Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. وقد تحقق كل هذا على يد موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك الله فرعون وقومه فأهلك الله فرعون وقومه ومكن لبني إسرائيل في الأرض. Dan tentunya semua yang terjadi di antara kisah Fir'aun dan kaumnya bersama Musa, yang ini adalah utusan Allah. Dan beliau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Fir'aun tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Walaqad ja'ahu Musa bil bayyinat, ketika datang kepada Fir'aun itu berupa risalah, penjelasan tentang Islam. Namun Musa, namun Fir'aun dan kaumnya fastakbaru, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa. Disebabkan al-kibar yang ada pada mereka. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Wa makana li bani Israil fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan Bani Israil. Sebagaimana di dalam ayat surat Al-A'raf, wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurna itu kalimat Rabbmu yang baik ini sebagai janji terhadap Bani Israel, dikarenakan mereka bersabar ketika menghadapi ujian, cobaan, ditindas dan sebagainya. Wa damarna ma kana yasna Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya dengan membumi hanguskan, memusnahkan mereka, apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang mereka bangun. Tentunya wa mithla hadza fil Qur'an kathir, yang contoh seperti ini tentang pembangkangan terhadap para nabi dari kaumnya itu banyak. Aina qasallahu ala anil jabali rahwat taghawa ka kisah an-namrud ma Ibrahim alaihi salam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang yang berbuat kerusakan disebabkan keangkuhan mereka, kesombongannya, berbuat zalim, sewenang-wenang, seperti kisahnya Namrud bersama Ibrahim dan juga orang kafir Quraisy ma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya fa inna ma'al at-taghawal wal bugha wal mustakbirin wahid wa huwa al-khasar wal bawa. Maka sesungguhnya tempat orang-orang yang selalu berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, kerusakan, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya, itu sama tempatnya. Mereka akan mendapatkan suatu kerugian dan juga kebinasaan. Wa annal aakibata lil muttaqin fi kulli zamanin. Dan bahwasanya nanti akhirnya itu kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika orang-orang bertakwa ditindas, nanti akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala orang yang menindasnya. Wal aakibatul muttaqin fi kulli zaman, pada setiap waktu. Walakin hada yahtaj ila jihad wa ila sabr. Tapi tidak semata-mata langsung dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi butuh adanya jihad. Baik dengan jiwanya, hartanya, tenaganya, dan semuanya. Wa ila sabar. Dan tentunya jihad pun butuh kesabaran. Nah, jadi jihad itu tidak instan. Semuanya harus dipersiapkan. Baik itu akidahnya, keimanannya, ketakwaannya, fisiknya, dan juga siap menghadapi berbagai macam ujian. Nah, itu diantara jihad. Dan butuh apa? Tadi kesabaran. Karena dengan jihad wa sabar ini tentunya wa ila intidar an-nasr min Allah wa adam al-ya's wa illa fal-aqibatu lil-muttaqin. Kalau orang-orang terus berjihad di jalan Allah, bersabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Semuanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan yahtaj ila jihadin wassabarin. Nah, sebagaimana Nabi Musa beliau bersabar, kemudian juga Nuh alaihissalam wa Ibrahim bersabar. Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak jihad yang dilakukan oleh para nabi. Nah, waqad wasifa fir'aunu bisyirki fi qawlihi wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna atadaru Musa wa qawmahu liyusidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Kemudian Fir'aun itu disifati asyiriknya, dengan kesyirikan di dalam ayat ini Al-A'raf. Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'aun, ketika para pembesar dari kaumnya Fir'aun mengatakan, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya lifsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, sehingga wahdarka wa alihatak, meninggalkanmu dan juga sesembahan-sembahan. Nah, Jadi al-mala'u min qaumi Fir'aun, ya, para pembesar dari kaumnya Fir'aun, mereka menggembosi, ya, orang-orang di sekitarnya. Nah, fahum 'abadu Fir'aun, karena mereka menyembah Fir'aun. Wa habbuhu hubban ibadah wa attakhadhuhu rabban, bahkan mereka menjadikan Fir'aun sebagai Tuhannya dan juga mencintainya. Tentunya dikatakan wusifa Fir'aunu bisyirk, disifati dengan syirkun billah, ya, sudah menyamai, menandingi Allah. Fahuwa asyraq nafsahu ma'allah jalla wa'ala, menjadikan dirinya itu sebagai syarik, ya, sebagai tandingan terhadap Allah jalla wa'ala. Wa qawm ja'alu syarikan lillah, sehingga kaumnya itu menjadikan Fir'aun itu sebagai syarik, ya, terhadap Allah. Bahkan mereka takut kepada Fir'aun, ya, akan dibunuh apabila tidak mau ikuti apa ajakannya Fir'aun. Lama da'ahu waqum ila ibadatillah, ketika mereka berpaling, tidak mau menyembah Fir'aun dan beribadah kepada Allah, maka mereka akan dibunuh. Ya dan billah. Bal istiqra yadullu ala annu kullama kana ar-rajul a'dham istikbaran an ibadatillah kana a'dham isyrakan billah. Tentunya dilihat dari al-istiqra wa tatabbu', dari hasil penelitian atau telaah ketika membaca dari ayat-ayat Allah. Jadi faman tatabba' al-ayat wa qasas al-umam, kemudian dari beberapa kisah umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ini menunjukkan anna kullama kana al-'abd annahu kullama kana al-ashadda takabburan kana adham syirkan billahi azza wa jalla. Jadi kalau seorang hamba itu mereka sangat kuat, ya, tingkat kesombongannya, keangkuhannya, ya, egonya, maka dia khawatirkan a'zam syirkan billah, akan semakin kuat pula apa kesyirikannya kepada Allah. Maka fal kibr yahmilu 'ala syirk, hati-hati, namanya kesombongan itu bisa membawa seseorang kepada kesyirikan. Nah, maka penting untuk senantiasa mengikhlaskan diri kita kepada Allah, memurnikan diri kita di dalam hal ibadah dan juga tawadhu, ya. Jangan sampai ada sedikit sifat sombong dalam diri kita, maka akan hilang, ya, rasa tawakulnya, kemudian juga keimanannya akan semakin berkurang. Dan tentunya orang-orang yang terus istiqamah di atas al-haq dan dia bersabar ketika menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis, dan dia tahu bahwasanya agama ini milik Allah, harus dimurnikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbebas dari segala bentuk kesyirikan dan kesombongan. Nah, karena sifat tawadhu ini, ya, harus terus dibina, jangan sampai hilang risa sifat tawadhu dalam diri kita. Karena kalau sudah hilang sifat tawadhunya, maka akan muncul rasa kesombongannya. Dan ini bisa menjauhkan seseorang dari an-nasiha. Tidak mau lagi menerima kebenaran. Dan tentunya dia akan menghambakan dirinya pada hawa nafsunya. Nah, jadi walan yastaghnil qalbu an jami'il makhluqat illa bi ay yakuna Allahu wa maulahu alladhi la ya'budu illa iya. Jadi seorang hamba itu dia tidak butuh kepada semua makhluk. Tapi dengan catatan apa? Harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, penolongnya. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia tidak beribadah kepada Allah, tentunya dia akan menghambakan dirinya kepada makhluk. Jadi la yasdil qalbu anil khalq illa idza kana Allah jalla wa ala huwa ma'budu wahdahu la syarika lah. Jadi kalau seorang ingin terbebas dari bentuk kesyirikan, tidak mau tergantung kepada makhluk, maka tentunya dia harus memuridkan dirinya kepada Allah di dalam hal apa? Ibadah. Nah, meminta pertolongannya, rasa takutnya, tawakalnya, ya, semuanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apabila dia beribadah kepada selain Allah, maka tentunya akan butuh dirinya kepada makhluk tersebut. Idza taraka ibadah lillah wa kulluhu lil khalq. Apabila meninggalkan ibadah kepada Allah, wakkalahu Allah, dan meninggalkan tawakalnya kepada Allah, dia masih bertawakal kepada yang lainnya, maka tentunya dia sudah terjatuh kepada asyirk. Nah, karena tidak mungkin seorang itu bisa berdiri sendiri, pasti butuh kepada yang lain. Ya, butuh bantuan, butuh pengikut, butuh kekuatan dan lain. Bahwa yahtaj ilan nas. Naam, lakin law istagna billahi la'agnahu Allah an jami'il khalq wa tawalla wa nasara wa 'azza wa rafa'a fid dunya wal akhirah. Namun apabila dia memurnikan dirinya kepada Allah, ya, dibandingkan kepada makhluknya, tawakalnya, pertolongannya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia, akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya apabila dia tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, tidak mau berdoa kepadanya, ya dan billah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pada Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi orang-orang yang tidak mau beribadah, sadakhuluna jahannama dakhirin. Sama ya. Maalnya tempatnya tadi itu kerugian, kehinaan, yaitu di dalam neraka. Nah, maka penting untuk kamal al-ubudiyyah lillah, untuk selalu menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, untuk senantiasa mencintai Allah, wa yuhibbuhu wa ya'buduhu wa ya'buduhu thumma yuhibbu man yuhibbuhu Allah wa yuhibbu ma yuhibbu Allah min al-a'mal. Mencintai Allah dan juga beribadah kepada Allah dan mencintai apa yang Allah cintai dari perbuatan ataupun amal saleh, dan juga mencintai karena Allah terhadap orang-orang yang saleh. Tentunya orang-orang yang mencintai orang saleh, maka ini juga merupakan alamat, ya, tanda bahwasanya dia cinta kepada Allah. Tapi kalau dia sudah tidak mencintai orang saleh, berarti tanda bahwasanya dia tidak mencintai kepada Allah secara sempurna. Nah, maka penting agar kita terbebas, ya, dari segala bentuk kesyirikan, kesombongan, dan juga kemaksiatan, Maka penting untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ya, beribadah kepada Allah, mencintainya, mencintai apa yang Allah cintai, dan juga mencintai dari orang-orang yang saleh. Nah, ini diantara bentuk kesempurnaan kita al-ubudiyah lillahi azza wajalla. Baik, nah, ta'ala subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.